ulang-ulang untajak ini pertanyaan kekasian ulang perusahaan kata itu sekolah juga pajaknya pulang dinaikkan kan kadang bagi maka supaya utang terbayar bagi gimana dia tak duit tidak karena mesin cetaknya anda aja kalau dapatkan guru ses merosip merosip merosip itu guru namanya nang menyuruhnya ikam baca la ilaha illallah maknanya lawan ikam la wajibal wujud illallah itu aja sebab marannya itu dokter spesialisnya memberi resep nang itu ya lamun orang awam tadi ada memikirkan makna itu asal bacaannya wujud la panjang ya kan ila panjang nang bagusnya la itu tak panjang dari ila walaupun ila itu apa panjang tapi matnya tobi dia ya kalau la lain salah ya ya kata mumpasir tapi matnya itu mumpasir ada juga yang membaca dengan seperti tobi di dua harakat juga nang dijaga akan ilahnya nang panjang nah. Jangan sampai bacaan la ila ilanya itu jangan panjang banget la ila nah, jangan itu salah tuh latihan dari agama tabi'i kenapa karena la ila illallah ini adalah sebagian daripada ayat Al-Qur'an sedangkan Al-Qur'an wajib kita baca fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum matwaakum itu jadi bertajwid membacanya karena ini termasuk Quran ha jangan dipanjangkan ilaha jangan dipanjangkan kalau dibaca la ilaha illallah la ilaha illallah illallah nah itu salah sudah awam salah kurang sudah kada tahu maknanya kada memakai maksudnya bacaannya pun luput sudah lamun mintupan kurang mahalin maksudnya sudah dipahamnya lalu membaca la ilaha illallah kada alim marannya darajat awam aja baluman lagi nah itu pas jadi anda zikir hasanah kepada orang awam kepada orang alim marannya zikir thariqat marannya lah kepada orang darajat yang sudah wali, maka zikirnya bukan hasanat dan bukan thariqat, tapi ngarannya zikir hakikat. Ngarannya zikir hakikat. Masing-masing bacaannya sama, tapi namun hasilnya atau nilainya balai. Maka mudah-mudahan dengan tauhid atau bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dibukakannya hati-hati kita yang membaca padanya membaca la ilaha illallah dengan menghafalkan sekalian makna itu di dalam hatinya maksudnya menghadirkan salah satu daripada sekalian makna yang akan datang matinya jemput tadi dicoba-coba ini untung membaca hati menghadirkan lamun untung kada membaca lalu hati mengingatkan artinya aja untungnya kada membaca itu ngarannya tafakur bukan zikir itu bedanya antara tafakur dengan zikir. Kalau zikir, yaitu mendung, membaca hurufnya, hati memperhatikan maknanya. Sehingga didapatnya tercampur. Nah, ini hasilnya. Cahaya makna dua kalimat syahadat itu di dalam darah dagingnya. Artinya la wajibal wujud illallah umpama. Maka di dalam darah dagingnya orang yang sudah sampai kepada makna la wajibal wujud itu, inya merasa akan wujudnya Allah itu di dirinya. Maksudnya merasa akan bukan wujud Allah itu bawa dasar bahan-bahan di dalam diri, bukan begitu. Merasa akan, bahasanya merasa akan bahwa wujud Allah di dalam diri, yaitu darah dan daging. Nah, kalau kita mendengar riwayat-riwayat yang di antara orang soleh bahari, pada waktu dicucuk oleh musuh badannya, maka keluar darah, maka darahnya itu. Waktu keluar, bertulis Allah, Allah, Allah, bertulis di tanah, bertulis. Ada lagi kita mendengar riwayat yang sahih bahwa seseorang cucu Rasulullah SAW mulai keluar di paruh ibunya penuh badannya jasmaninya dengan tulisan Allah. Tidak ada kosong daripada tulisan Allah badannya. Disebutkan Habib Ahmad Sahibul Jalalah rahimahullah. Di sini Sidin menyatakan apabila kita malah ini memperhatikan maknanya bacaan, didapatlah tercampur cahaya dari makna dua kalimat syahadat. Sehingga sampai matinya dengan husnul khatimah. Jadi salah satu lurung untuk husnul khatimah membaca la ilaha illallah sampai maknanya itu menjadi darah daging. Ini namanya pangrasa nang hasil daripada makna. Makna yang ditentukan oleh Syekh Rabi Mursyid atau dengan mencoba-coba sebuting-sebuting sampai yang mana rasa cocok. Lagi berkata setengah ulama bahwa dua kalimat syahadat itu hurufnya ada 24 huruf. Maka di dalam sehari sama lamanya ada 24 jam. Maka diharap keampunan Tuhan dengan 24 huruf yang dibaca itu akan dosa-dosa manusia yang membaca di dalam 24 jam itu. Ini diharap apa? Kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 24 huruf, sedangkan sehari semalaman 24 jam, orang yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah diharapkan dosanya 1 jam dihapuskan Allah dengan 1 huruf tadi. Itu harapan. Lalu di sini ada pendapat bahwa dosa yang disapuh oleh la ilaha illallah Rasulullah itu dosa halus. Ada yang mengatakan itu. Kalau dosa besar tetap taubat cuh. Ada yang pendapat mata itu. Jadi ujar nang pendapat nang kaya itu, lamun ada kawan nang gana, nang halusnya habis untung jual dulu. Istilahnya utang ada nang gana, utang ada nang sedikit, kawan nang bayar yang sedikit, alhamdulillah sedikit mata bayar dulu pun ada kawan nang habis lalu minta. Lagi dua kalimat syahadat itu ada tujuh kalimatnya. La satu, ilaha dua, illa tiga, Allah empat, Muhammadun lima, Rasuluh enam, ya kata Allah tujuh, ya kata. Maka diharapkan pada Tuhan dapat mengampuni dosa-dosa tujuh anggota si pembaca. Entah. Jadi satu kalimat mengharap kepada Allah si pembaca dosa yang di anggota tujuhnya dihapuskan Allah Ta'ala, diampuni, diampuni Allah Ta'ala. Itu kan harap. Lamun ikam mendapat apabila membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah maka kada berdosa lagi sehari semalaman. Itu salah pandir kalau tulisannya di sini diharapkan, diharapkan dengan rahmat Allah. Tujuh anggota apa? Mata, ya kan? Mata, ya kan? Telinga, mundung, hidung, batis, tangan, paruh, kemaluan, ya kan? Ya kan? Nah. Dan meluputkan, artinya lepas, akan tujuh api neraka. Kan neraka itu pintunya tujuh. Luput orangnya artinya kada masuk. Neraka itu pintunya tujuh. Laha sab'atu abwab li kulli babin minhum juz'un maqsud. Tanya dari sini. Lalu ada pertanyaan macam apa lama sudah tahu nang kayak ini mendengar kayak ini yakin pulang ini bujur sebelum membaca dua kalimat syahadat lalu berniat di hati aku nak membaca dua kalimat syahadat mudah-mudahan Allah mengampuni dosaku 24 jam dan Allah tutup pintu neraka nang tujuh. Macam apa? Itu boleh. Boleh. Apa itu kata ikhlas? Ikhlas harapnya. Ikhlas harapnya. Ikhlas terbagi tiga. Dicontohkan dalam kitab. Pertama, orang beribadah. Sama-sama Allah. Satu. Itu paling tinggi ikhlasnya. Nomor dua, beribadah mengharap surga lepas neraka. Ikhlas juga pertengahan. Nomor tiga, nang taranda seperti orang membaca idza wafa adil supaya sugi. Niat nak sugi itu pun ikhlas juga ngarannya. Jadi tiga caranya ikhlas. Nah lalu nang ini anak membaca la ilaha illallah habisan karena Muhammadur Rasulullah niatnya supaya 24 jam Allah ampuni dosa dan husnul khatimah dan mengharapkan pintu neraka tertutup setengah matinya anak memasuki malam tertutup kada kawa itu buli aja masuk kepada pembicaraan. La kalimah nafi artinya kalimah maniada akan menang lahir nang lain nang ditiada akan itu nang lain la nang lain kadada. Jadi siapa nang ada saja Allah. La nang lain kadada berarti Allah ada. Di situ sudah ada istibat. Ila manti artinya nang dinabiakan. Tidak ada Tuhan nang lain. Tidak ada Tuhan nang lain. Jadi tetap Allah sudah ada. Illa kalimat istibat manatapakan. Mamantapakan. Mayakinakan. Allah musbat. Ini nang diyakinakan. Tidak ada nang lain hanya Allah. Di dalam tidak ada Tuhan sudah ada Allah di situ. Illallah ini cuma menetapkan aja lagi lawan itu. Mana bisa kata-kata menetapkan kalau barangnya belum ada? Sudah ada barangnya bisa samakan pula. Pahamlah lah. Itu jadi isbat pada musbat. Mudah-mudahan Tuhan memberi hidayah taufik bisa memaham. Kemudian masuk kepada makna. La ilaha illallah makna pertama menurut susunan di kitab sini. La ma'budu bihaqqin bil wujud. Illallahul ma'budu bihaqqin. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, hanya Allah ialah yang disembah dengan sebenar-benarnya. Ini kalau kurang yang sudah masuk di sini, maksudnya marasa. Cahaya, makna ini sudah bercampur di darah dagingnya, maka apabila perintah Allah, itulah yang dijunjungnya. Apabila larangan Allah, itulah yang dijauhinya. Arti menyambah itu merendahkan diri. Arti merendahkan diri, tunduk, arti tunduk itu apa ujar? Ujar nang menyuruh nyawa gawi, digawinya. Ujar nang menyuruh manangan di jangan, ya kada lagi. Ini bukupinya orang nang makna. La ma'budu bihaqqin bil wujud illallahul ma'budu bihaqqin. Bukti kebenarannya itu amar dan nahi. Sekadar tahu di amar, sekadar itu kau berusaha mengerjanya. Sekadar tahu di nahi, sekadar itu kau menjauhinya. Itu jadi kadar amat. Kadar sama. Kayak orang mencari juga. Lama mulinya. Iwak-wak itu mematok keberadaan. Ini iwak-iwak yang mematok keberadaan. Berjanji pengiwak sudah apabila ada umpan di patoknya. Jadi orang yang banyak bisi unjun, banyak dapat iwaknya. Orang yang sedikit dapat iwak, unjunnya juga sedikit. Itu pantang. Misal. Gawiannya ibadah aja sudah kata lagi yang lain pada ibadah orang nenek. Nang sudah artinya pas-pas. Nang ngarang-ngarang pas-pas sudah. Kada ada lagi lain pada ibadah. Ada kalau kita mendengar bahari di kitab. Sampai tanam harus saja. Jadi sunat lawan orang lain. Guring tak harus. Ya tak jadi pahala lawan orang nang ke ini. Diniatakannya ibadah. Jua guring ini. Makan diniatakannya ibadah juga. Ada kalau nak di kitab orang nak makan niatnya menyekanyang harus aku hendak sembahyang roja. Ya kan? Membangun guring aku hendak sembahyang. Jadi di dalam guring itu ditulis sembahyang. di dalam makan nang sapiring itu ditulis sembahyang. Sebab niatnya limbah untuk makan sembahyang. Mana dalilnya? Paman hamma bihasanat. Itu bang ada hamanya menciptakan. Kutibat kadar. Nah, lamun kita mah menyelusuri diri kita mak menanam pertama ini masih belum lagi kita mendapatnya. Apa bisa juga masih ya? Gitu orang ini kan ada masyarakat lagi. Muntung memadakan kita unda ada masyarakat lagi. Unda bagi pada saja. Ujar si Al-Ala. Ujar si Nafsu. Unda mulai keluar di parut. Maknanya sudah unda pakai. Itu nafsu karena sombongnya. Nomor dua, la mustaghniyan an kulli ma siwa wa muqtaqiran ilahi kullu ma ada illallah. Al mustaghni an kulli ma siwa al muqtaqiru ilahi kullu ma ada. Artinya tidak ada yang bersifat kaya dari seluruh yang lainnya dan berhajat kepadanya seluruh yang lainnya. Hanya Allah yang kaya dari yang lainnya dan yang lainnya berhajat kepadanya. Kalau cahaya makna ini dari darah daging dengan kudrat dari Allah maha. Si orang ini dapat pengarahan bahwa dirinya ini adalah dari ujung rambut sampai ke ujung kuku luar dan dalam hanya istighna'ullah, hanya kasusisan Allah. Maka tanalah dirinya di dalam istighna'ullah. Hancur awaknya sebukuan nang ada kekayaan Allah. Parasainya. Tapi lamun disambat, nini nang apa? Ido, tetap aja hidungnya. Nini nang apa? Jari ji, tetap aja sambat. Tapi namun hatinya melihat kesucian Allah. Tidak ada jari, hanya ada kesucian Allah. Tidak ada kata, hanya kesucian Allah. Tidak ada bacaan, hanya kesucian Allah. Dan seterusnya. Lamun sudah jadi darah daging, cahaya makna ini lawan orang yang ditandakan Allah itu tadi. Nah, buktinya tidak ada duka kita lagi. Nah, mungkin kita tahu buktinya ini, kita periksa apakah aku sudah sampai di makna ini. Ada kawan mengaku dua. Karena masih bisa jual lagi sedikit. Nomor tiga, la wajibal wujudi, tidak yang wajib wujudnya illallahul wajibul wujud, kecuali Allah yang wajib adanya. Makinnya ini.